Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil amliya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, khususnya kepada para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, dan para pendengar Radio Dakta Bekasi 107 FM, juga pendengar Radio RDI Malang, Radio Dakwah Islam Malang, Jamaah Masjid Al-Ihsan, Jakaparme Bekasi, dan Jamaah Masjid-Masjid yang lain yang secara kolektif ya, menyebarkan pada jamaahnya untuk bisa menyimak acara kita pada sore hari ini. Juga pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah di rahimakumullah, para santri semua, kita sekarang sudah masuk hari ke-13 ya, bulan Ramadan, dan tidak terasa tentu kita semua berharap ya Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita semua ya, semua dilapangkan rezekinya, diberikan keberkahan, dan juga dijaga oleh Allah ya, sehingga kita bisa melanjutkan ibadah kita di bulan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, tema yang ke-13 ini ya, topik yang mau kita bahas adalah tentang bagaimana mendidik anak agar beradab kepada para ulama ya. Kita sudah belajar bagaimana beradab pada Allah, beradab pada Rasul, para sahabat, keluarga Nabi, dan sekarang selanjutnya yang penting adalah menanamkan adab ya, menanamkan adab kepada pewaris Nabi, yaitu para ulama. Sebab kita tahu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi nabi sesudah itu. La nabiyya min ba'di. Setelah itu tidak ada lagi, kata Rasulullah. Ya, kalau ada yang ngaku nabi setelah Rasulullah itu pembohong. Udah kita aja rumusnya. Maka dalam soal kenabian ini prinsip Islam sangat tegas, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita tahu beliau seorang yang sangat lemah lembut, tapi ketika menghadapi nabi palsu, ya, Abu Bakar As-Siddiq sangat tegas, bahkan lebih tegas daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu waktu itu ketika akan memerangi Musailimah Al-Kadzdzab ya, Musailimah sang pembohong ini, yaitu nabi palsu ini, ada pertimbangan dari sebagian sahabat untuk menunda dulu. Tapi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, beliau tegas ya, tidak ada tawar-menawar dalam soal kenabian ini. Ya, dia Musailimah mengaku sebagai nabi palsu ya, akhirnya diperangi, dan terjadilah perang yang sangat dahsyat ya, yang akhirnya gugur dalam perang itu ratusan para kufat ya, yang menghafal Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, karena sikap tegas Abu Bakar As-Siddiq itulah akhirnya Islam ini selamat. Jadi dalam hal yang prinsip ya, itu umat Islam sepanjang sejarah ya, itu selalu dijaga ya oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para ulama sesudahnya. Kita tahu misalnya sikap umat Islam ini satu terhadap orang yang mengaku sebagai nabi dimanapun ya, apakah di India, apakah di Jawa Barat, apakah di Bogor gitu ya, itu tegas ya, bahwa tidak mengakui ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, setelah tidak ada nabi lagi, siapa yang melanjutkan misi ini? Sedangkan Rasulullah kan diutus sampai akhir zaman, dan Rasulullah diutus untuk semua manusia. Beliau ini kan nabi yang terakhir, ya. Maka kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama lah pewaris nabi. Apa yang diwarisi dari nabi? Nabi tidak mewariskan harta. Ya, yang diwariskan nabi ini adalah risalah, amanah, ya, perjuangan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Itu misi kenabian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas, wa ma arsalnaka illa kawatal linnas, illa kawatal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian juga Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, itu utami mamakarimal akhlak. Ya, jadi oleh karena itu, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah selesai misi beliau, dan agama ini sudah sempurna. Nah itu yang unik ya. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Maaf ya, ini sekali lagi yang kedua kali kita mengalami ujian. Ini ujiannya alhamdulillah deras sekali ya. Saya baru saja selesai menanam pohon nih, jadi senang sekali kalau saya, karena ya sore-sore biasanya menyiram pohon di mana, di pesantren ini ya, tanaman-tanaman baru kita tanam, alhamdulillah ini hujan turun. Nah itu adalah, jadi para ulama kita dari sana itu tidak membuat syariat baru gitu ya. Ya, mereka hanya melanjutkan ya, dan nanti juga merumuskan ya, mensistematisasikan ya, ilmu-ilmu yang telah di diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di diajarkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Nah, itu. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita beradab itu? Jadi kenapa ini adab pada ulama ini sangat penting? Karena ulama ini pewaris Nabi. Nah, kalau orang untuk beradab pada Allah harus beradab pada Rasul. Ya kan? Orang untuk bisa beradab pada Rasul harus beradab pada ulama. Karena itu jalan kita, sanad kita itu ke sana, kepada Rasulullah itu. Ya, kita menerima hadis ini bukan langsung dari Rasulullah. Ya kan? Kita menerima hadis Nabi itu kan dari para dari sanadnya itu kan dari sahabat Nabi, tabiin, tabi'in, tabi'in gitu kan. Kemudian nanti ke ulama-ulama hadis yang menghimpun, menverifikasi ya, mensistematisasi ya, seperti Imam Bukhari dan lain-lain. Nah, kemudian ada ulama-ulama yang kita sebut sebagai ulama mazhab ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam yang paling senior Imam Abu Hanifah ya. Beliau wafat 150 Hijriah pas Imam Syafi'i lahir, 150 Hijriah itu. Nah, jadi satu imam meninggal digantikan oleh imam yang lain. Nah, ulama madzhab ini punya kemampuan ya untuk mereka berijtihad ya secara mutlak, yaitu punya metodologi sendiri dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Kan gitu. Jadi sumber kita itu Al-Qur'an dan Sunnah, tapi gimana cara memahaminya? Nah, kita tidak bisa seenaknya ya. Pokoknya Qur'an Sunnah baru baca satu hadis menyimpulkan hukumnya begini gitu. Itu enggak gampang. Ini pengalaman saya nih, kalau enggak hati-hati ya memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu. Jelas ya, Rasulullah sudah mengingatkan kita, taraktu fikum amrayni lantadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulihi. Ya, jadi kamu, aku tinggalkan nih dua perkara, kata Nabi kan. Kamu pegang keduanya itu, maka selamanya enggak akan sesat gitu. Selama berpegang Al-Qur'an dan Sunnah itu. Tapi gimana memahaminya gitu loh. Saya punya pengalaman yang menarik kan, waktu saya masih kuliah di IPB itu. Ada seorang adik kelas saya gitu ya, yang mengikuti satu kelompok. Kelompok ini mewajibkan baiat gitu kan. Mewajibkan baiat, bukan hanya baiat, bahkan mewajibkan syahadat ulang. Jadi katanya syahadat yang kita baca sehari-hari ini belum sah ya, karena syahadat itu harus disaksikan di depan seorang imam gitu. Nah, kelompok ini sangat agresif, bahkan mendatangi rumah-rumah mahasiswa. Bahkan ada yang satu rumah ya, tiga tahun di bawah saya gitu, ada yang satu kos dengan saya, dia ikut juga kelompok ini gitu. Makanya sempat didatangi rumah kami itu oleh ustadznya, dan juga ada seorang perempuan yang ikut kelompok ini dikejar terus, karena dia mau keluar dari kelompok itu nggak bisa, didatangi ke rumahnya, ke rumah kosnya itu. Nah, saya sempat diskusi waktu itu ya, alhamdulillah dengan modal sedikit ilmu dari pesantren, kemudian sempat ngaji kepada para ulama di Bogor waktu itu kan, kepada Kyai Dinan Abidudin, kepada Ustaz Abdurrahman Al-Baghdadi gitu kan. Kami sempat kursus hadis, kursus usul fikih. Nah, jadi orang ini enak aja gitu. Saya tanya, Pak, yang mewajibkan syahadat ulang itu ayatnya mana? Oh, ada dalilnya. Dia bacalah ayat-ayat yang kata, ada kata-kata isyhadu bi anna muslimun, ada kata syahida, itu dia kumpulin semua. gitu kan. Terus saya tanya ke dia, Pak, yang mana yang menunjukkan bahwa wajib syahadat ulang di depan imam itu yang mana? Ya, dia nggak bisa nunjukkan. Akhirnya dia datangkan lagi ustadznya dia gitu, ya, tetap nggak ketemu. Saya tanya hal yang sama, saya bilang, Pak, coba di dalam Al-Quran itu ada perintah yang jelas saja, itu jatuhnya hukumnya itu tidak wajib, ya kan? Misalnya, ya, wa idza halaltum fastadu. Allah berfirman, kan? Apabila kamu selesai bertahalul, kalau orang haji dan umrah itu ya, fastadu, maka berburulah kamu. Ya, itu perintah Allah itu. Jika kamu selesai bertahalul, ya, kemudian selesai ihram itu kan, maka perintah Allah apa? Fastadu, berburulah kamu. Tapi lihat tuh, kalau kita haji dan umrah kan setelah selesai, apa kita berburu binatang? Kan enggak. Banyak jamaah haji yang malah berburu ke pasar, belanja. Dulu masih ada pasar Seng gitu ya, belanja ke situ. Ya, jadi enggak gampang. Ya, misalnya fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila selesai ditunaikan salat Jumat, maka menyebarlah kamu di muka bumi. Kan fil amr tuh. Dalam kaidah apa? Usul itu kan al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib, gitu loh. Nah, disitulah hadirin, waktu itu alhamdulillah saya sudah belajar kepada para ulama gitu kan. Jadi belajar usul fikih dikit-dikit gitu. Jadi dengan modal sedikit-sedikit tahu ilmu usul fikih itu, kita ketika menghadapi kelompok-kelompok yang begini itu ya, kelihatan semangat Islamnya tinggi, tapi nyomot-nyomot ayat seenaknya saja gitu loh. Enggak tahu metodologinya. Ya. Itu alhamdulillah itu. Ya, kami waktu itu bisa mematahkan itu, ya. Jadi kita kenapa pentingnya berada pada ulama itu salah satunya di sini. Ulama-ulama ini yang merumuskan metodologi itu, penting metode itu. Ini kalau enggak kuat ya kita berpegang pada ulama itu, ya, enggak beradab pada ulama gitu ya, enggak mau mengikuti rumusan-rumusan para ulama, merasa hebat gitu ya. Nah, ini enggak tahu adab nih. Ya. Sampai ada mahasiswa itu bilang begini, ya. Kan hum rijal walahan wa nahnu rijal katanya. Ah, ulama-ulama itu juga manusia, ya. Kami juga manusia, sama-sama manusianya. Kenapa harus ikut mereka? Katanya, kenapa harus ikut Syafi'i? Kalau hadirin sekalian baca buku fikih lintas agama itu ada kata-kata yang menyakitkan itu di situ. Ya, bagi kita yang mengikut mazhab Syafi'i itu jelas-jelas di kitab itu, di buku itu disebutkan tuh. Ya, gara-gara Syafi'i lah itu, enggak pakai imam di situ, gara-gara Syafi'i lah. Ya, fikih Islam itu enggak berkembang ya sekian ratus tahun. Wah, ini luar biasa itu, ya. Jadi hadirin rahimakumullah ya, penting dalam bidang keilmuan itu kita punya, kita mengakui namanya otoritas. Siapa saja itu perlu mengakui otoritas. Kalau enggak mengakui otoritas ilmu, enggak bisa. Dan otoritas itu yang pegang ulama, ulama tafsir. Kita akui, jadi jangan sembarangan. Sekarang saya perhatikan misalnya gitu ya, ada sekarang sebagian bahkan di lingkungan kalangan organisasi Islam juga, karena saya juga masuk dalam grup WA ya di beberapa organisasi Islam itu, di tokoh-tokohnya itu ada yang nge-share gitu ya. Sekarang sudah ada mulai misalnya kan diskusi tentang katanya perempuan haid itu boleh berpuasa gitu. Nah, yang lucu itu yang nge-share ini perempuan juga nih, aktivis juga gitu, aktivis organisasi Islam. Itu nge-share ya ada perbedaan pendapat tentang masalah ini gitu. Saya baca yang mana yang dimaksud perbedaan pendapat tuh. Ternyata perbedaan pendapat itu antara ulama yang otoritatif gitu ya dengan orang yang diaku-aku sebagai ulama. Ini hati-hati ya misalnya, tolong baca, karena saya lihat itu sudah mulai masuk di buku pelajaran SMA. Ya, meskipun belum resmi, ada satu buku pelajaran SMA yang saya terima, itu kerjasama dirumuskan antara Kemenak dengan satu LSM gender lah gitu ya. Itu begitu juga misalnya tentang Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala Nisa, tafsirnya gitu ya. Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala Nisa. Kemudian dikatakan di buku ini, dalam menafsirkan ayat ini ada perbedaan pendapat gitu. Ya. Sebagian ulama mengatakan di situ tafsirnya laki-laki itu mutlak harus pemimpin keluarga. Tapi ada sebagian ulama yang lain. Ketika disebut sebagian ulama beda pendapat, siapa disebut di situ? Namanya Rifat Hasan. Rifat Hasan seorang feminis. Nah, hati-hati. Jadi di sini salah satu adab ya kepada para ulama itu, anak-anak kita harus diajarkan mengerti mana ulama yang sejati, mana ulama yang palsu. Ya. Mana ulama su, karena ini sangat berbahaya. Makanya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ya setelah membahas tentang apa dalam bab awal itu Kitabul Ilmi itu, di situ dibahas khusus bahaya ulama su. Ya, sampai beliau kan mengingatkan di bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Inna fasada ru'ayati bi fasadil muluk, wa fasadal muluk bi fasadil ulama, wa fasadal ulama bi hubbil mal wal jah. Ini adalah hal. Jadi rakyat rusak karena penguasa rusak. Penguasa rusak karena ulama rusak. Ya. Dan ulama rusak karena hubbul mal wal jah. Ulama kalau sudah cinta harta, cinta kedudukan, nah itu. Itu rusak. Hati-hati itu. Ya, kita semua disuruh hati-hati, ya. Saya itu 10 tahun jadi pengurus MUI pusat ya. Tapi saya selalu mengatakan tolong saya jangan dipanggil ulama karena saya merasa ilmu saya masih belum. Ya, saya masih belajar terus. Ya, tapi kadang-kadang saya pernah saya ngisi ceramah tiba-tiba dikasih gelar ya KH Kiai Haji Adian Nusaini, saya suruh nyoret tuh. Itu kalau enggak dicoret saya enggak mau ngomong, saya bilang itu. Karena hati-hati karena jadi ulama itu berat. Saya punya teman gitu ya. Enggak lama enggak ketemu, tahu-tahu ketemu dan nyodori kartu nama, di depannya udah ada KH. Ya, KH ini gitu ya. Saya bilang, "Ya, apa namanya? Kok gampang gitu ya. Ya gelar ulama itu misalnya itu jangan sembarangan. Ya, karena ulama ini pewaris Nabi. Ya, menurut saya yang namanya ulama itu ya syaratnya karena pewaris Nabi, maka dia kriteria ulama itu yang pertama dia harus tafaqquh fiddin, mutafaqih fiddin. Dia harus alim, ya. Ya, untuk alim dia tahulah ulumuddin itu, ya bahasa Arab ngerti, ilmu tafsir ngerti, ya. Ilmu fikih ngerti. Mungkin ulama, tentu ulama itu bertingkat-tingkat. Tapi janganlah orang yang belum, menurut saya kadang-kadang gini, seorang itu ya mungkin saya ini seorang penceramah mubalig sajalah. Ya, kalau disebut ulama itu berat, ya. Maka kadang-kadang susah juga saya di karena apalagi sekarang ini jadi pimpinan pondok terus kadang-kadang tiba-tiba muncul aja dikasih gelar Kiai Haji gitu ya. Wah, itu acara sudah berjalan susah saya meralat itu. Apalagi kalau khutbah. Ya kan enggak enak diumumkan khutbah khotibnya Kiai Haji Adian Nusa ini. Saya naik ke mimbar mau meralat enggak bisa, masa saya ralat dulu kan enggak bisa. Ya jadi ya itu kadang-kadang ya mudah-mudahan lah mendorong gitu ya saya pribadi untuk terus belajar ya karena saya kan umur sekarang alhamdulillah baru 55 tahun jadi masih terus ingin untuk mendalami ilmu lagi ya terus menerus. Saya kalau ada waktu ini ada kesempatan gitu ingin banget saya ya 2 tahun saya mulazamah ya belajar Al-Qur'an, belajar tafsir, khusus menulis buat riset. Ya, karena itu sangat penting. Jadi pertama adalah kalau namanya dia pewaris Nabi ulama itu ya mewarisi sifat-sifat kenabian. Jadi pertama mewarisi ilmu kenabian itu, ya kan? Yang kedua, dia mewarisi sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi itu ya paling enggak minimal kan 4, ya kan? Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ini aja 4 ini udah hebat. Ulama itu jujur gitu kan? Ya kalau enggak jujur udahlah, tukang bohong itu udah enggak layak. Ya disebut ulama. Ya, amanah, ulama itu harus amanah. Tablik, ya kan? Ulama tugasnya menyampaikan misi kenabian, harus melanjutkan itu. Dan fatonah, emang ulama itu cerdas. Sebab Allah itu memberikan kecerdasan itu tidak pada semua orang, bertingkat-tingkat. Ada orang yang dikaruniai kecerdasan yang luar biasa gitu kan. Kita sekarang alhamdulillah masih menyaksikan ya ulama-ulama kita sekarang ini banyak yang muda-muda. Ada yang sekarang umur ya 10 tahun sudah hafal Quran, bahkan ada yang di bawah itu. Ya. Nah, itu nanti program yang berikutnya ini yang penting nanti kaderisasi ulama. Jadi hadirin rahimakumullah, ulama itu yang mengenali. Jadi orang tua itu ke anaknya, tolong itu disampaikan. Ya. Kenalilah ulama mana yang betul-betul ulama warasatul anbiya. Untuk mengenal itu jangan fanatik. maksudnya jangan fanatik itu gini, wah ini kan kelompok saya, ya berarti dia mesti hebat. Enggak, kalau saya berprinsip bukan itu, Pak. Ulama itu baik bukan karena dia satu suku dengan saya, ya kan, atau satu organisasi dengan saya, belum tentu. Ulama itu ya baik karena ilmunya, karena amalnya, karena akhlaknya. Itu yang penting. Nah, apa boleh kalau begitu kita mencari informasi tentang ulama itu? Boleh, ya, saya sudah tanya kepada banyak ulama gitu kan. Kalau bahkan para ulama dulu ya, pada para perawi hadis, orang yang menyampaikan hadis Nabi itu diteliti, Pak. Diteliti perilakunya, diteliti akhlaknya. Ya, karena apalagi kita mau menyandarkan, ya kan, agama kita, ilmu tentang agama kepada seseorang. Ya kenali, bukan hanya kenali ilmunya, bukan hanya kenal ulama lewat TV, lewat YouTube, ya kan? Kenali, silaturahim, usahakan bisa ketemu, usahakan bisa ngikutin beliau di mana. Ya, supaya nanti kenal betul, kenal pribadinya, kenal keluarganya. Ya. Tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak standar-standar ya keulamaan itu dijaga. Ya alhamdulillah saya lama jadi wartawan, jadi saya sempat ya cukup intens lah ya bergaul dengan sejumlah ulama, sejumlah politisi, sejumlah tokoh politik gitu kan. Ya itu saya cukup kenal, jadi bisa tahu. Kita mengenali itu, mengenai para ulama itu bukan untuk disebar-sebarkan aibnya. Ya, aib pribadi enggak ada itu. Ya, saya kenal seorang ulama misalnya begini-begini, ada kelemahannya kalau ditanya. Tapi kenapa Anda ikut terus? Dia kan punya kelemahan. Dia punya kelemahan ini memang. Tapi dia punya ilmu yang kita perlukan. Ya, dan dalam hal ini penting karena beliau ini yang hebat di situ. Nah, itu dari Allah. Jadi ya tugas kita nih orang tua itu mengenalkan mana ulama. Yang kedua, kita perlu mengenal, terutama yang sekarang ini penting adalah ulama-ulama di Nusantara. Saya ya terutama tentu ya ulama itu dari sahabat Nabi ya, tabiin, tabi'in, tabi'in ya, sampai ulama-ulama Timur Tengah ya. Sekarang alhamdulillah kan banyak aktivis Islam kenal ya, siapa Syekh Yusuf Qardhawi gitu kan, Hasan Albana, Taqiyuddin Abhani dan sebagainya. Itu kalau menurut saya udah baca aja, saya baca semua itu buku-bukunya, buku Hasan Albana, buku Yusuf Qardhawi, buku Said Qutb, buku Taqiyuddin Abhani, buku siapa, kita baca ya. Tapi jangan lupa nih sekalian tuh, kenalkan dengan ulama-ulama Nusantara ini, karena ulama-ulama di Nusantara ini telah melakukan dakwah yang spektakuler, Pak. Negeri kita ini 100% dulunya bukan muslim. Ya, datanglah para ulama-ulama yang hebat, terutama nanti setelah abad ke-15 ya. Setelah era Wali Songo di Jawa ini. Itu terjadi percepatan yang masif islamisasi di tanah Jawa itu. Ya, dari 1399 Maulana Malik Ibrahim datang ke Gresik, ya. Di mana Buya Hamka menulis dalam buku Perbendaharaan Lama itu bahwa itulah ya bagaimana Maulana Malik Ibrahim ini berhasil mengembangkan dakwah dari satu titik, kemudian berkembang dari situ, ya kan? Ada Sunan Ampel, ya Sunan Ampel itu punya anak Sunan Bonang, ya, Sunan Derajat, ya, dan nanti bagaimana Sunan Bonang ini yang sekarang ajaran-ajaran beliau ini masih otentik bisa dibaca, ini Sunan Bonang, ya. Kiai Abdullah bin Noh di Bogor itu menulis buku kecil. Itu buku yang saya baca sejak saya mahasiswa di IPB. Buku tentang sejarah Wali Songo, Kiai Abdullah bin Noh itu. Di situ Kiai Abdullah bin Noh sudah mengingatkan bahwa ajaran terlengkap para wali yang masih bisa diwarisi itu sekarang ini Sunan Bonang. Ya, karena 1916 itu Sringke itu membuat disertasi tentang bukunya Het Van Bonang itu. Nah, naskah ini pada abad ke-16 dibawa ke Belanda dan baru abad ke awal abad 20 diterbitkan di Leiden. Dan ada mahasiswa UIK Dr. Muhammad Isa Ansori yang menulis disertasi doktor tentang pendidikan akidah Sunan Bonang. Itu waktu Isa Ansori ini memaparkan ya isi buku akidah Sunan Bonang ini luar biasa, ternyata beliau ini betul-betul ditulis di situ ya, buku akidah ini mengambil dari ajaran-ajarannya Imam Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kan Imam Al-Ghazali meninggal 1111 Masehi. Ya kan? Para wali ini abad ke-15, 16 gitu. Nah, itu jadi kira-kira kan 400-500 tahun kemudian nih asalnya Imam Al-Ghazali ini yang berkembang di Nusantara ini. Itu sudah Ihya Ulumuddin ini sudah diajarkan loh abad ke-15 itu. Ya di Nusantara ini. Ya, jadi ini perlu kita kenali kan. Jadi enggak putus ya sanad para ulama tadi itu. Jadi kalau Dr. Majid Irsal Al-Gilani menyatakan bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali itulah yang nanti menginspirasi jihad ya melawan perang salib ini, pasukan salib. Kemudian itu peran murid-murid Al-Ghazali dalam membantu Salahuddin Al-Ayyubi ya membebaskan Al-Aqsa itu sangat besar. Dan ternyata ya dari disertasi Dr. Isa Ansori itu bisa dibuktikan Sunan Bonang pun menggunakan ajaran Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ketika menyebarkan Islam di Nusantara ini. Ya. Ya, makanya kalau masuk pesantren At-Taqwa ini begitu masuk gedung paling depan itu kami beri nama Gedung Al-Ghazali gitu kan. Begitu maju dikit melangkah beberapa langkah sebelah kanan sudah ada plangnya kata-kata mutiara Imam Al-Ghazali dari kitab Bidayatul Hidayah. Dan ajaran Imam Al-Ghazali nanti itu yang menginspirasi ulama Nusantara itu. Lihat pengaruh dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Beliau menulis satu kitab jihad ya yang diakui oleh seluruh-seluruhnya. Kitab jihadnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani itu yang mempengaruhi jihad di Nusantara. Yang punya pengaruh besar. Terutama jihad di Aceh. Ya. Dan lihat Syekh Yusuf Makosari itu juga ajaran Imam Al-Ghazali, ajarannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Yeah. Jadi bagaimana imat kitabnya Abdul Somad Al-Falimbani yang dari Syiarus Salikin atau Hidayatus Salikin yang isinya kitab pemikirannya Imam Al-Ghazali. Dua-duanya ya. Jadi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani itu yang mengirim surat ke kakeknya di Diponegoro Hamengkubuwono I dan ke Pakualam untuk supaya tetap mereka melakukan jihad fisabilillah. Ya, itu beliau tinggal di Mekah. Dan bukan hanya itu, ya, kabar yang santer di Malaysia, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini juga akhirnya berjihad, turun jihad langsung ke Thailand, ke Siam, ya. Dan beliau katanya syahid di sana. Jadi ulama-ulama kita dulu itu belajar pemikiran para ulama yang dikatanya ulama sufi ini. Gitu. Makanya saya sedih ada satu buku pelajaran SMA yang saya baca itu ya, itu mengecilkan ya hanya ulama-ulama Nusantara ini hanya mengajarkan sufi. Ini keliru. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak mengkritik pemikiran sufinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Silakan dibaca. Ya, jadi dulu sufi-sufi dulu seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir itu bukan uzlah memencilkan diri dari masyarakat, enggak peduli dengan urusan umat, enggak begitu. Mereka itu dulu menggunakan strategi namanya al-insikab wal audah. Ya, al-insikab wal audah. Jadi strategi menarik diri untuk kembali. Nah, jadi ini tolong para santri mahasiswa takolot ini serius belajar sejarah para ulama kita ini gitu ya. Terutama nanti ulama di Nusantara itu nyambung itu. Ya. Bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya kan lihat guru-gurunya. Ya, bagaimana Kiai Ahmad Dahlan berjuang. Terus nanti juga gerakan intelektual di sini. Ya, Haji Agus Salim. Kemudian Muhammad Natsir. Muhammad Natsir itu mengakui tiga orang ya ulama yang berpengaruh dalam pemikiran beliau itu. Ya, satu Haji Agus Salim, dua Syekh Ahmad Surkati, tiga Ahasan, bahkan Ahasan ya guru utamanya. Lihat Syekh Yusuf Makosari bagaimana perjuangannya. Seorang ulama itu kan yang bukan hanya ngajar kitab, beliau itu bisa memimpin perang. Ketika beliau dari Makassar ya kan, dari Sulawesi Selatan itu datang ke Banten, beliau diambil lagi menantu oleh Raja Banten. Jadi Syekh Yusuf Makosari ini istri pertamanya putri Raja Goa, istri keduanya putri Raja Banten. Waktu beliau ke Banten, gitu kan, Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap oleh Belanda. Siapa yang memimpin pasukan Banten itu Syekh Yusuf Makosari. Jadi Syekh Yusuf Makosari ini ya ulama ya, panglima perang. Sunan Ampel juga begitu, Sunan Kudus begitu. Ya, jadi ini ya ulama-ulama kita dulu, masya Allah di Nusantara ini, mereka adalah orang-orang yang kualitasnya itu, ya kan? Itu jenderal sekaligus ulama. Ya, ada mahasiswa saya, Dr. Anung Alhamad, lulusan Al Azhar Kairo, disertasi dokter di UIK, sekarang jadi dosen pasca sarjana di UIK juga. Judul disertasinya Tarbiyah Jihadiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, dalam kitab sahihnya Imam Bukhari itu dianalisis tarbiyah jihadiyahnya Rasulullah. Kesimpulannya apa? Ternyata Rasulullah itu mendidik para sahabat itu menggabungkan dua aspek, intelektualitas dan militer. Ya, itu disatukan gitu ya. Jadi murid-murid Rasulullah itu yang pintar-pintar itu ya. Dia bukan hanya pintar tapi juga jenderal, jago perang. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, ya, Ali bin Abi Thalib, apalagi sangat menonjol itu. Ya, itu jadi begitu tuh Rasulullah. Nah, ulama kita ini sekali tipenya begini. Nah, terakhir ini di samping mengenal ya ulama-ulama kita ini harus kenal ya. Kalau di sekalian ke pesantren At-Taqwa ini kita pasang terus kata-kata mutiara para ulama kita di situ. Jadi mulai dari Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ya, kemudian Al-Asma'i, ya, sampai Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Muhammad Natsir, Buya Hamka, Prof. Nakib Alatas, Raja Ali Haji, ya, sampai Profesor Wan Muhammad Nur ada di sini. Spanduk-spanduknya itu di pesantren At-Taqwa itu. Ya, kita pasang supaya paling enggak kan ya, santri-santri itu kita kenalkan terus. Nanti di peringkat SMA, di peringkat di sini Pristek sama di At-Taqwa College itu pemikiran para ulama itu makin kita kaji, ya. Dan kami menurut kami ya di Nahdlatul itu adalah hal yang sangat penting ya untuk membangun adab anak-anak kita. Sebab kalau anak-anak kita ini sudah idolanya itu para ulama, ya, itu tenang, Pak. Ya, karena mereka akan berusaha mengikuti ya cara hidup para ulama itu, mencintai ulama itu, ya kan, senang membaca riwayat hidupnya, senang membaca pemikirannya. Dan nanti sampai kemudian tergerak ya untuk ingin ya berjuang mengikuti perjuangan para ulama itu. Jadi ini makanya saya sering mengatakan sayang gitu ya kalau pemikiran-pemikiran Buya Hamka, Muhammad Natsir dan seterusnya ini tidak kita kaji dengan serius gitu ya, dan kemudian tidak kita kembangkan untuk diaktualisasikan. Ya tentu zaman kita berbeda ya dengan mereka. Nah itu adalah, jadi inilah cara menanamkan adab itu ya tidak bisa tidak memang harus disampaikan dengan cara yang menarik. Ya, jadi itu pentingnya kenapa saya katakan dulu kalau mau menjadi guru keluarga yang baik salah satunya itu menguasai apa? Sejarah keagungan peradaban Islam. Salah satunya adalah menguasai sejarah keilmuan Islam. Karena peradaban Islam itu adalah peradaban ilmu. Jadi anak-anak kalau diajari sekarang model sejarah ini enggak ngerti peradaban Islam di Nusantara ini apa sih? Ya, kalau itu kan ada candi-candi ini, candi itu, waduh dihormati sekali ya, diagungkan ya. Kalau ada tamu-tamu negara apa juga dikasih souvenir-souvenir itu. Nah, terus apa warisan para ulama Islam di Nusantara ini apa? Para peradaban Islam itu peradaban ilmu, peradaban akhlak. Ya, itulah warisan ulama kita yang terpenting. Ya, sampai kemarin saya tersinggung sekali gitu, ada kawan saya seorang dokter juga ikut satu seminar katanya di satu kampus di Jakarta, ada dokter yang mengatakan sebelum adanya teosofi masuk ke Indonesia, teosofi itu masuk Indonesia 1762, teosofi dibubarkan Bung Karno 1961, jadi 200 tahun teosofi itu beroperasi di Indonesia. Nah, sang dokter ini karena saya dapat WA-nya mengatakan bahwa sebelum teosofi masuk katanya itu ulama-ulama itu nggak kenal tasawuf katanya, ya mereka hanya ngajarkan fikih, ya sampai saya WA balik ke teman, kok sempet-sempetnya begitu didengerin itu, itu ngelantur namanya. Jadi hati-hati juga loh, meskipun dokter kadang-kadang yang begini-begini itu sedih, Pak. ya. Saya belajar waktu ngambil S3 ya di Istak. Itu mengambil satu mata kuliah namanya Reading in Malay Metaphysical Literature, membaca kitab metafisika Melayu. Itu baca Arab Melayu, kitabnya siapa itu, Syekh Nuruddin Araniri, Hujjatus Shadiq li Daf'i Zindiq. Ada kitab beliau yang lain, Durul Faraid fi Bakhthil Aqaid. Itu luar biasa, Pak. Ulama-ulama kita dulu abad 15, 16, 17 di sini itu sudah belajar metafisika. Syekh Yusuf, Syekh Nuruddin Araniri itu di kitab Durul Faraid fi Bakhthil Aqaid sudah mengkritik sofisme. Iya. Syekh Raniri kan abad berapa? 17 kan di Aceh. Itu sudah mengkritik filsafat Yunani, sofisme. Dan sekarang sofisme itu problem pendidikan kita ini, banyak dipengaruhi sofisme ini. Gitu. Itu sudah dikritik oleh Syekh Yusuf Makassari. Ya. Maaf, Syekh siapa? Nuruddin Araniri. Saya beliau katakan di kitab itu Durul Faraid itu, Haqa'iqul Asya'i Tsabit. Maaf. Itu Aqaid Nasafiyah. Ya. Jadi di apa? Syekh, maaf, Nuruddin Araniri itu sudah mengkritik ya apa sufastoiyah, kecuali golongan sufastoiyah. Dan itu abad ke berapa Aqaid Nasafiyah itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu, akidah tertua itu saya juga mengkritik. Jadi ulama-ulama kita dulu itu mengajarkan ilmu-ilmu yang tinggi di Nusantara itu. Nah, kalau ini enggak dikaji ya. Ya, makanya mohon maaf ya, kalau di pondok pesantren At-Taqwa ini dari tingkat SD itu kami sudah kenalkan anak-anak SD itu dengan huruf Arab Melayu, Arab Jawi. Bahkan ini rencana kami kalau enggak ada corona kemarin di bulan Ramadan ini, kami akan mengadakan pelatihan ya huruf Jawi ini, dan instrukturnya dari Malaysia, dari Akademi Jawi, karena kami sudah ke sana dan itu canggih. Mereka bisa membuktikan bahwa dengan bukti-bukti otentik kitab-kitab para ulama ini ya, betapa hebatnya ulama di Nusantara itu menciptakan bahasa sendiri, Pak, namanya bahasa Arab Jawi itu, Arab Melayu, Arab Pegon itu. Itu bahasa yang digunakan para ulama kita untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Ya, sampai mengapa kok kalau pa itu kan fa titik 3 ya kan? Nya itu ya titiknya 3 di bawah dan seterusnya. Itu ada ilmunya rupanya itu. Ada filosofinya, ada dasarnya, ada dasar pemikirannya itu. Dan itulah yang luar biasa. Nah, kalau anak kita tidak kenal ini, terputus ya. Dan saya tutup ya, inilah yang diingatkan oleh seorang pemikir Yahudi yang masuk Islam ya, namanya Muhammad Asad ya, nama aslinya Leopold Ois. Dia mengingatkan ya dalam buku Islam at the Crossroads itu ya, no civilization can prosper or even exist after having lost this pride and the connection with its own past. Tidak ada satu peradaban akan bangkit, bahkan akan berkembang, itu akan eksis kalau peradaban itu sudah hilang kebanggaannya terhadap dirinya. Dan kebanggaan itu terputus dari sejarahnya. Jadi kalau mau kita memutus kebangkitan ya Islam, umat Islam Indonesia ini, salah satu caranya putus anak-anak kita dari para ulamanya. Ya, putus, jangan kenalkan mereka. Ya, bahkan kalau perlu mereka enggak tertarik sama sekali. Ya, dengar nama Hamka, nama Natsir, nama Hasyim Asy'ari, nama siapa lagi itu kan, nama Ahmad Dahlan ya, dan sebagainya gitu. Itu enggak ada apa? Enggak ada sesuatu yang membuat mereka tertarik untuk mendalami. Ini jangan sampai ada sekali. Ya, jangan sampai. Jadi ini semua ya, terutama kita para orang tua, para guru gitu, penting sekali untuk mengenal ya para ulama kita ini, supaya kita beradab kepada mereka. Beradab pada ulama itu artinya ya memahami ajaran-ajaran mereka ya, mencintai mereka, mengikuti ya adab mereka, dan kemudian yang penting lagi adalah melanjutkan perjuangan mereka itu. Demikian ya, mohon maaf waktunya agak panjang ini ya, mudah-mudahan berkenan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang kurang pada tempatnya ya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.